Siki Korintus paos 14. Duaning punike usahayang je mangne semeton medue ke pitresnan. Semalihe ulati je paice-paice saneke paicayang antuk ide sangyang widiwase. Minekadenipun pisan mangne semeton poleh midartayang pewisik ide sangyang widiwase. Anake sane mebaos nganggen base sane tawah-tawah punike, ipun boye mebaos ring manuse, nanging ipun matur ring ide sangyang widiwase, santukan tan wenten anak sane meresidayang resep base sane tawah-tawah punike. Melantaran antuk kuasan roh ide sangyang widiwase, ipun mausang kesujatian-kesujatian sane pingit. Nanging, anake sane midartayang pewisik ide sangyang widiwase, ipun midartayang pewisik punike ring manuse, basipune punike mitulungin, mituturin, miwah ngelipur. Anake sane mebaos antuk base sane tawah-tawah punike, ipun ngentegang manah ipun niri, nanging anake sane midartayang sabdan ide sangyang widiwase, ipun ngentegang manah pesamuane sareng sami. Tiang edot mangde semeton sareng sami, meresidayang mebaos ngangen base sane tawah-tawah, nanging langkung-langkung malih edot tiange, mangde semeton pada meresidayang midartayang sabdan ide sangyang widiwase. Santukan anake sane midartayang sabdan ide sangyang widiwase punike, kantun luihan baningang ring anake sane mebaos ngangen base sane tawah-tawah, sejawining yening wenten anak ring pesamuan, sane meresidayang nerangang daging ipune, mangde pesamuane sarang sami preside poleh pitulungan. Ingeh para semeton, yen tiang rauhin semeton, dur tiang mebaos ring ajeng semetone antuk base sane tawah-tawah, napike pikenohipun. Sampun janten nenten wenten pikenohipun. Sejawining, yening tiang taler memuat pituduh ide sangyang widiwase, wiyadin pengeweruhan, wiyadin pewisik ide sangyang widiwase, wiyadin paurukan. Pateh sekadi suling miwah rebabe, gegambelan sane tan mangkian, sapunapi jaga antuk anake uning minayang tabuh suling wiyadin rebab punike, yening suling miwah rebab punike, dan mebinayan suaranipun. Yening suaran trompete nenten karuan-karuan, sapo sireke seregep jaga sayage meperang. Kadia sapunike taler, semeton-semeton sane mebaos antuk base sane tawah-tawah. Yening semeton nenten mepidarte ngangen base sane terang, sapunapike antuke anake tiosan jaga ngeresep ring sane baosang semeton. Yen kadia sapunike, semeton tan bine sekadi anak sane mebaos ngajak kembang. Akeh pisan wenten base mewarni-warni ring jagate. Nanging ia diastu kadia sapunike, tan wenten base sane tan medue arti. Yening tiang tan ngeresep ring artin basane punike, tiang tan bine sekadi anak asing ring arepan anake sane ngangen basane punike, dur anake punike taler dados anak asing buat tiang. Asa punike taler arepe ring semeton. Semeton nyaratang pisan mangdane poleh paice saking ide sang roh, nanging sane pinih utamane, mangde semeton migunayang paicane punike buat ngentegang manah pesamuane. Anake sane mebaos antuk base sane tawah-tawah, ipun patut mepinunas, mangde ipun taler poleh paice buat ngartiang indik sane baosang ipun punike. yen tiang ngastawa ngangen base sane tawah-tawah, sane ngastawa punike roh tiange, nanging pepineh tiange tan sareng ngastawa. Napike sane patut laksana yang tiang. Tiang pacang ngastawa antuk roh tiange, nanging taler antuk pepineh tiange. Tiang pacang mekidung antuk roh tiange, nanging tiang taler pacang mekidung antuk pepineh tiange. Yan semeton ngastawa matur penyuksme ring ide sangyang widiwase antuk roh kewanten, sapunapike antuke mesinggihang pengestawan semetone oleh para semetone sane lianan, sane sareng-sareng mepunduh irike. Ipun nenten meresidayang resep ring sane baosang semeton punike. Ya diastun pengestawan penyukseman semetone ring ide sang penembahan punike becik pisan, nanging tan mepikenoh buat semeton sane tiosan. Tiang matur penyuksme ring ide sang yang widiwase, santukan tiang duogan ring semeton, sejeroning mebaos antuk base sane tawah-tawah. Nanging ring pepunduhan-pepunduhan pesamuane, tiang demenan ngucapang baos limang buku, sane preside keresep antuk anak tios, bandingang ring ngemedalang base sane tawah-tawah penyiwan, nanging tan keresep antuk ipun. Para semeton, sampunang je semeton makto pekayunan sekadi anak alit, ring sejeroning kedursilan, becikan ragane sekadi anak alit, nanging ring sejeroning pekayunan, mangda semeton sekadi anak sane sampun keleh. Ring cakepan sucine wenten kesuratang kadi asa puniki, ulun bakal mesabde teken bangsane ne melantaran anak ane ngangon base ane tawah-tawah, muah melantaran wong sunantara. Nanging bangsane ne masih tusing nyak medingehang sabdan ulune. Sapunike sabdan ide sang penembahan. Paice base sane tawah-tawah punike dados bukti, boye buat semeton sane percaya, nanging buat anak sane nenten percaya, nanging paice buat midarta yang pewisik ide sang yang widiwase, punike dados bukti, boye buat anak sane nenten percaya, nanging buat semeton sane percaya. Yening nuju pesamuane mepunuh, raris semeton suang-suang pada mebaos antuk base sane tawah-tawah. Raris wenten rauh anak tios, sane durung percaya, boyeke ipun pacang mitanang, mungguing semeton sarengsami sampun pada buduh. Nanging, yening semeton sami pada midartayang pewisik ide sang yang widiwase, raris wenten rauh anak tios, wiaden anak sane nenten percaya, ipun pacang uning, ring dewek medose, melantaran pewisik sane piragi ipun punike, tur ipun pacang ketepasin antuk pewisik sane piragi ipun punike. Seananing dose-dose sane mengkeb ring manahnyane, sami pacang kesinahang, kantos ipun ngasorang dewek, tur mebakti ring ide sang yang widiwase, sahe mariangken, yakti wenten ide sang yang widiwase ring pantaran semetone. Para semeton, yening semeton mepunduh praya ngewentenang pengubakti, sampun sepatutipun semeton suang-suang pada maturan, inggih punika, wenten sane ngaturang kidung, wenten sane ngaturang paurukan, wiaden nyinahang sipto jati saking ide sang yang widiwase, wiaden paice base sane tawah-tawah, wiaden paice buat nerangang base sane tawah-tawah punika, mangdane sami punika mepikenoh buat pesamuane. Yening wenten semeton sane mebaos antuk base sane tawah-tawah, sampunang langkung ring sareng kekalih wiaden tetiga, tur mangdo ipun selegenti. Semaliha mangda wenten semeton tiosan, sane nerangang indek sane baosang ipun punika. Yening tan wenten sane meresi dayang nerangang, becikan semetone sane mebaos ngangen base sane tawah-tawah punika, mendep reng pepunduhane punika. Yening ipun mebaos, becikan ipun mebaosan peraragayan, wiaden reng ide sang yang widiwasa kewanten. Anake sane sampun nampi pewisik saking ide sang yang widiwasa punika. Adiri wiaden sarang kalih. Patut ipun midar tayang pewisike punika. Dur anake sane tiosan patut nimbangin sane sampun kebaosang punika. Nanging yening dawak punika. Pet wenten semeton sane sarang-sarang mepunduh irike. Boleh paice pewisik saking ide sang yang widiwasa. Semeton sane sedek membaos punika, becikan menang dumun. Para semeton sami pada kelugra midar tayang pewisik ida sang yang widiwasa, sakewantan selegenti, mangdane semeton sami pada pulih pepelajahan, dur kepercayaan semetone kekukuhang. Paica indek midar tayang pewisik ida sang yang widiwasa punika, patut kewawa antuk anake sane nampi paicane punika. Santukan sane kekar sayang antuk ide sang yang widiwasa. Mangne semeton tentrem rahayu boye mayegan. Pateh sekadiring sekancan pepunduhan-pepunduhan pesamuan kaulan ide sang yang widiwasa. Semeton-semeton sane istri mangne pada meneng ring pepunduhan pesamuane. Ipun tan kelugre mebaos. Ipun patut tansah setinut ring perintah, sekadi sane inucap ring pidabdab Torat Yahudine. Yening ipun memanah uning ring setunggiling painikan, becikan sesampune rauh jumah, ipun metaken ring somahnyane. Santukan kewastanin kirang patut, yen anak istri mebaos ring tengah-tengah pepunduhan pesamuane. Kunapi kesabdan ide sang yang widiwasa punike preside metu saking semeton. Kunapi kesabdan ide sang yang widiwasa wantah ketiba ring semeton kewanten. Yening wenten semeton sane merasa ring sikian. Mungwing ipun punike utusan ide sang yang widiwasa. Wiaden anak sane nampi paican roh ide sang yang widiwasa. Ipun patut uning. Mungguing sane aturang tiang ring semeton puniki pituduh ide sang penembahan. Yening ipun tanyak ngelinguang atur tiange, semeton taler sampunang ngelinguang ipun. Punika winanipun para semeton, usaha yang je ragan semetone, mangda polih paice midar tayang pewisik ide sang yang widiwasa, nanging semeton sane mebaos antuk base sane tawah-tawah, sampunang tombahange. Laksanayang je paindikane punike makesami sahabecik tur manut ring tate kerame.